membasuh atau mengusap anggota tubuh lebih dari 3 kali, maksudnya ketika wudu. Nah, jika ada yang melakukan ini, ya, la yaf'alu dhalika illa mubtalan, tidaklah melakukan ini kecuali orang yang punya masalah, ada penyakit. Jika dia jadikan ini kebiasaan. Nah, baik, melebihi sunnah Nabi SAW, batasnya hanya 3 kali. Batasnya 3 kali, lebih dari 3 kali. 3 kali belum merasa cukup, wah itu berarti berpenyakit. Sudah sampai 3 kali saja belum cukup, masih was-was dan seterusnya, berarti kan bermasalah, berpenyakit ya. Jangan, jangan lebih dari 3 kali. Nabi terkadang hanya 1 kali 1 kali, terkadang 2 kali 2 kali, terkadang 3 kali 3 kali, terkadang variatif. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ya, ini dalam 1 kali wudhu ada yang dibasuh 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. 4 cara. Nah, lebih dari 4 kali tidak pernah sama sekali. Nah, jangan. Baik.